السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat wal afiah insyaallah. Demikian pula waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaatkan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh, di antaranya adalah talabul ilm, yaitu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan ibadah kita sehingga menjadi pemberat timbangan kita di yaumil hisab, dan dengan itu pula Allah memberikan rahmatnya untuk memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kita kembali melanjutkan membacakan kitab yaitu Al-Wabilus Sayyib min Kalami Thayyib, dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, kita telah membaca bagaimana Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala memberikan nasihatnya kepada kita terkait dengan penyesalan iblis la'natullah alaih dan bala tentaranya dari kalangan syayatin. Mereka begitu sangat menyesal ketika menjatuhkan seorang yang mukmin dari sisi ghaflahnya, lalainya, dari sisi naam syahwahnya, dari sisi ghadabnya, syahwat dan rasa marahnya, mereka mengira bahwasanya seorang yang mukmin tidak akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dijatuhkan, sudah berhasil digoda oleh iblis dan bala tentaranya. Namun ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, justru sangkaan mereka itu sangatlah salah. Seorang dikatakan mukmin itu tidak akan mampu dikuasai sepenuhnya oleh iblis dan bala tentaranya. Namun mereka justru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala setelah jatuh kepada dosa itu justru mengangkat derajat mereka, justru disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis mengatakan, ya laitani taraktuhu wa lam uqi'hu, duhai kiranya aku biarkan saja mereka itu tanpa aku goda, maka ya mereka tentunya tidak akan terjatuh kepada dosa. Nah, artinya apa ikhwan fillah rahimakumullah, iblis itu sudah berusaha payah, berjuang mati-matian bagaimana caranya menjatuhkan seorang mukmin ke dalam dosa. Sehingga upaya yang sudah dia atur, yang sudah dia rancang, sudah dia bentuk bagaimana sistematikanya untuk bagaimana menjatuhkan si seorang mukmin ini ya, dengan bersusah payah. Tapi ketika terjatuh kepada dosa, justru dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat iblis dan bala tentaranya begitu menyesal. Ya, sehingga inilah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Qayyim kepada para pembaca kitabnya agar kita harus menjadi sebagai seorang mukmin. Jadikan musuh-musuh kita yaitu iblis dan para syaitan terjatuh menyesal karena telah menggoda kita. Ya. Jadikan mereka makhluk yang paling menyesal ketika menggoda kita. Ya, karena ketika kita terjatuh ke dalam dosa, kita bersegera untuk ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, qala Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa hadha ma'na qawli ba'd as-salaf, ya. Dan ini makna ya sebagian ucapan sebagian salaf, ya kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya. Yang mana ucapannya adalah innal 'abda la ya'malu dzanba yadkhulu bihi al-jannah. Masyaallah. Ya. Sesungguhnya seorang hamba ya yang benar-benar melakukan dosa ya justru dengan dosa tersebut dia masuk dalam surga. Ya, masyaallah. Ya. Wa ya'malu al-hasan ya fayadkhulu biha an-nar. Ya. Dan orang yang melakukan kebaikan ya, maka dia bisa terjatuh dengan sebab kebaikan yang dia lakukan, dia bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Maka kata Imam Al-Qayyim, ada yang mengatakan qalu kaifa? Ya, bagaimana ini maksudnya? Kok orang melakukan dosa tapi justru dia masuk ke dalam syurga, tapi orang yang melakukan kebaikan justru dia masuk ke dalam neraka? Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala qala ya'malu dzanba fala yazalu nasbu ainihi ya. Baik, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ya, orang ya ataupun seseorang hamba yang dia terjatuh ya ke dalam dosa, dia melakukan perbuatan dosa, ya'malu dzanba ya fala yazalu ya nasbu ainihi ya, orang seorang hamba yang terjatuh ke dalam dosa, dia terus menerus ya ada di hadapannya ya, yang tergambarkan di hadapannya ya, yang pertama khaifan, orang yang terjatuh kepada dosa dia senantiasa merasa takut ya. Nah, ya khaifan minhu, dia takut dari dosanya ya. Musyfiqan, dia khawatir terhadap keadaannya yang telah melakukan dosa tersebut. Wajalan ya, dan dia cemas ya, dari perbuatan yang telah dilakukan, dari perbuatan dosa tersebut. Bakian ya, dia menangis ya atas perbuatan dosa yang dia terjatuh padanya. Nadiman ya, dia menyesal ya atas perbuatan dosa yang dia lakukannya ya. Kemudian mustahiyan min rabbihi ta'ala ya, dan dia merasa malu dari Rabbnya Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian nakisar ra'si baina yadayhi ya, dan ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dia tertunduk ya ya, tunduk na'am di hadapan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena terjatuh kepada dosa tadi ya. Munkasiral qalbi lahu ya, hatinya itu hancur lebur ya, merasa bersalah ya, atas dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, fa yakunu dzalika dzambu an fa'lahu min ta'at katsirah. Subhanallah. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang demikian, dosa yang demikian itu, ya, lebih, ya, bermanfaat baginya dari ketaatan-ketaatan yang banyak. Masya Allah. Ya. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin ketika terjatuh kepada dosa, langsung di hadapannya itu rasa takut, ya, rasa khawatir, ya, rasa cemas, ya, dia menangis karena dosa yang dia lakukan, dia menyesal, dia malu di hadapan Rabb-nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk kepalanya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bersujud. Ya. Nah. Ya. Dan hatinya juga tunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada banyak ketaatan yang dia lakukan. Ya. Masyaallah. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Lamma tarattaba 'alayhi min hadhihi al-umur allati biha sa'adatul 'abdi wa falahuhu." Ya. Maka tatkala, ya, semua perkara yang disebutkan tadi tersusun, rasa takut, rasa menyesal, rasa na'am bersalah, ya, kemudian menangis, ya, itu semua tersusun rapi mengikuti, ya, daripada kesalahan yang dilakukan tadi, ya, sa'adatul 'abdi wa falahuhu, ya, ini akan menjadikan, ya, kebahagiaan bagi seorang hamba dan kesuksesan baginya. Ya, masyaallah. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, hatta yakuna dzalika dzambu sabab dukhulihi al-jannah. Sehingga yang demikian itu, ya, dosa yang dia lakukan kemudian diikuti dengan rasa-rasa yang tersebutkan tadi, itu menjadi sebab masuknya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyaallah. Seorang yang terjatuh kepada dosa kemudian dia bertaubat, ini gambaran taubat, ikhwan fiddin rahimakumullah. Wujud daripada, ya, taubatan nasuha, di antara wujudnya seperti ini. Dia takut akan dosa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bahkan dia menangis, menyesali perbuatan dosa yang dilakukannya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diampuni dari segala dosanya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini justru, ya, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai orang-orang yang ketika terjatuh ke dalam dosa, kemudian dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, merasa butuh kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sadar bahwa dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya. Maka contoh ataupun permisalan yang seperti ini sudah banyak kita lihat, khususnya gambaran-gambaran dari mereka, orang-orang yang sudah dipastikan, ya, sebagai penghuni surga dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mungkin ada satu kisah, mungkin antum juga sudah, ya, ma'rufah dengan kisah ini, yaitu kisah Ka'ab bin Malik. Ya, seorang sahabat yang mulia yang tidak pernah, ya, luput dari kebersamaan yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan. Ya, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam medan jihad, medan tempur, kecuali dalam satu peperangan. Ya. Yaitu Ghazwah Tabuk. Ya, dalam peperangan Tabuk. Nah. Di mana ketika itu ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, yang membuat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang menghalang beliau untuk ikut bersama kaum muslimin ke Tabuk, disebabkan karena beliau sedang berpikir, ya, ketika musim panas yang begitu dahsyatnya, tiba-tiba Rasulullah SAW memerintahkan bagi para sahabatnya dan kaum muslimin untuk berjihad fisabilillah di Tabuk. Kemudian Ka'ab bin Malik berfikir. Pergi enggak ya? Ya soalnya ya sedang ya disebutkan dia sedang memiliki, dia pada saat itu sedang ibaratnya sedang jaya-jayanya dari perdagangannya. Ya. Sehingga dia memikirkan ini dan itu. Yang memikirkan ini kurma, kebun kurma lagi panen, lagi masya Allah, lagi bagus-bagusnya. Yang dia pikirkan adalah tentang permasalahan dunia ketika itu. Ya. Namun ada keinginan untuk berangkat tapi terjegah dengan apa yang dipikirkan itu. Sehingga barakallahu fihi, dalam keadaan dia sedang menimbang, tiba-tiba tertinggal. Ya. Ka'ab bin Malik tertinggal di rombongan pasukan kaum muslimin menuju ke Tabuk. Ya. Sehingga ketika tertinggalnya Ka'ab bin Malik ya, dari keikutsertaannya bersama kaum muslimin di perang Tabuk, seketika ya, hilang tadi rasa menunda-nunda. Ya. Hilang seketika dan timbul penyesalan. Ya. Nah, kemudian ketika kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan di waktu duha ya sebagaimana biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari safarnya ataupun dari medan jihad beliau salat duha ya di Madinah. Nah, kemudian setelah itu ya datanglah Ka'ab bin Malik. Artinya ini mengantri semua. Orang yang tidak ikut kepada di perang Tabuk mengantri sekitar ada 80 orang. Termasuk ada di antaranya orang-orang munafik. Ada di antara orang-orang yang memang mendapat uzur syar'i. Lagi mengantri untuk menyampaikan alasannya kepada Rasulullah SAW. Ya. Mereka Masya Allah. Ya. Jadi kalangan orang-orang munafik yang mengatakan, ya Rasulullah saya begini. Ya Rasulullah ikut perang ini gini. Rasulullah memaafkan. Ada pun urusan hatimu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semuanya dipercaya sama Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Alasan-alasan mereka. Sehingga ketika sampailah giliran Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah bertanya kepadanya, ya, apa yang membuatmu tidak mengikuti, ya, tidak ikut bersama kami ke Tabuk? Bukankah engkau sudah sangat siap dengan itu semua? Tidak ada kekurangan, tidak ada udur. Ya bagimu, maksudnya tidak ada hal yang mencegahmu untuk tidak ikut bersama kami. Maka apa kata Ka'ab bin Malik? Wahai Rasulullah, ya ini secara makna disebutkan di dalam sahih, dalam kisah yang panjang disebutkan dalam riwayat Ahmad dari anaknya sendiri yang menceritakan Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala. Ya. Beliau menceritakan, ya Rasulullah, ya, kalau seandainya di hadapanku ini adalah manusia, ya, seluruh manusia di muka bumi ini, maka pasti mereka akan terkelabui dengan ucapanku. Mereka, maksudnya mereka pasti akan mempercayai setiap ucapanku, setiap alasan yang aku ucapkan, lontarkan. Ya. Karena Ka'ab bin Malik Khawanatuddin rahimahullah adalah seorang penyair yang handal. Ya. Bahkan disebutkan suku Daus. Ya. Itu satu kaum bisa masuk dalam Islam berkat hanya dua bait syair yang diucapkan oleh Ka'ab bin Malik. Mereka bisa percaya terhadap Islam, masuk dalam Islam disebabkan karena dua bait syair saja yang diucapkan dan dilontarkan oleh Ka'ab bin Malik. Sehingga dia ahli dalam berbicara, ahli dalam menyampaikan kata-kata, maka beliau mengatakan demikian. Wahai Rasulullah, kalau seandainya di hadapanku itu bukan engkau tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, pasti mereka akan mempercayai setiap apa yang aku ucapkan. Namun karena di hadapanku adalah engkau wahai Rasulullah, aku tidak berani berdusta karena aku takut Allah Subhanahu wa taala ya akan mengetahuinya. Maka aku tidak memiliki udzur wahai Rasulullah. Aku tidak memiliki udzur. Masyaallah. Inilah sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik. Dia terjatuh kepada dosa ketika itu, tapi dihadapi dengan kejujuran di persidangan bersama Rasul, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan dia mampu ya, untuk berdosa, berbohong atau berhila, ya, mencari alasan-alasan yang bisa ya, tidak di ataupun dimaafkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kata Rasulullah SAW, engkau telah jujur, maka pergilah, ya, tunggulah, ya, keputusan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap. Masya Allah. Dan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sepanjang masa penantian, ya, turunnya keputusan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya, ada dua orang disebutkan Murarah dan Hilal, ya. Yang mereka juga yang tidak ada udzur dan mereka berjujur sama dengan Ka'ab bin Malik. Ya, namun kisah ini lebih lengkap diceritakan terhadap kisah Ka'ab bin Malik. Ya, selama penantian itu, ya, hal yang pertama dihadapi adalah pemboikotan, ya, dari orang-orang Madinah ketika itu, dari kaumnya sendiri, dari keluarganya sendiri, saudaranya sendiri. Ketika Ka'ab bin Malik mengucapkan salam, mereka tidak menjawabnya. Keadaan ini membuat tentunya penyesalan yang begitu mendalam dari Ka'ab bin Malik. Tangisan mulai menetes dari pipinya, membasahi pipinya Ka'ab bin Malik. Ya. Kemudian, ya, ujian yang berikutnya kedua, semasa menunggu keputusan Allah dan masa penantian keputusan Allah, bukan penantian, oh pasti saya dimaafkan. Lah, ini antara, ya, keadaan, ya, Ka'ab bin Malik antara syurga dan neraka. Subhanallah. Bayangkan ikhwani fiddin rahimakumullah, Abu Jahal ataupun Abu Lahab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan keputusan terhadapnya sebagai ahli neraka, bagaimana keadaannya? Hidup segan, mati tak mau. Ya. Ingin membela Rasul tapi tidak mungkin karena dia sudah menjadi ahli neraka sebagaimana vonis Allah terhadap iblis. Ya sudah, misinya menghancurkan dakwah Rasulullah SAW. Ini keputusan ini yang harus diambil. Ya. Atau mungkin, ya, gambaran, mungkin ini masih ringan. Ya, seorang yang terdakwa, ya, melakukan dosa, melakukan pembunuhan berencana, kemudian dia sedang menunggu, dia akankah dihukum seumur hidup atau dihukum mati. Ya, bagaimana perasaannya? Menunggu hanya dua keputusan ini. Bagaimana perasaan kita kalau ke dalam keadaan itu? Tapi Ka'ab bin Malik menunggu apakah keputusannya menjadi ahli nar ataukah ahli jannah. Tetap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangisan demi tangisan, penyesalan demi penyesalan, rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala terus terpancar dari Ka'ab bin Malik. Kalau yang pertama diboikot, kemudian yang kedua datang ujian berikutnya. Datang utusan dari, ya, orang-orang Romawi. Ya. Diberikan surat yang isi suratnya adalah, ya, mengatakan bahwasanya engkau tidak akan dimaafkan oleh, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah bergabung bersama kami. Ya, diminta Ka'ab bin Malik untuk membelot, berkhianat. Tapi seketika membaca surat itu, tanpa berpikir panjang, dia tutup surat itu, dia robek-robek, dia lempar ke api. Masya Allah. Ya. Dia sabar menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik sabar menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan kejujurannya, dengan rasa takutnya kepada Allah, dengan ketundukannya kepada Allah, dengan tangisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai di situ, barakallahu fikum. Ujian yang kedua datang di masa penantian. Ya. 10 hari, 20 hari, 30 hari, dan ini hari ke-40. Ka'ab bin Malik masih menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan makin, ya, mereda, ringan keadaannya, tapi datang utusan yang mengatakan bahwasanya, wahai Ka'ab, engkau dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mendekati istrimu. Ya, masya Allah. Ya, maka ada yang mengusulkan kepada Ka'ab, datanglah kepada Rasulullah, minta uzur kepada Rasulullah SAW sebagaimana Hilal. Hilal, ya, sahabat yang juga tidak ikut dalam perang Tabuk, istrinya meminta uzur kepada Rasulullah SAW agar Hilal ini tetap boleh dilayani, ya, ditemani, ya, oleh istrinya, sehingga Rasulullah memberikan uzur sehingga istrinya tetap, ya, bersama Hilal, melayani Hilal, ya, berdampingan dengan Hilal. Tapi apa jawaban Ka'ab bin Malik? Saya menerima, ya, menerima keputusan Rasulullah SAW. Dia tidak mau banding sebagaimana istri Hilal ingin banding kepada Rasulullah SAW agar mendapat uzur. Lah, disuruh kemasnya pakaian istrinya dan disuruh istrinya kembali kepada keluarganya. Masya Allah. Masa pemboikotan itu, masa pengasingan Ka'ab bin Malik pun sudah berlangsung begitu lama. Dan sampailah di hari ke-50. Ya, disebutkanlah 50 hari masa penantian Ka'ab bin Malik terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang utusan dari Rasulullah SAW, utusan yang datang begitu gegasnya, begitu kencangnya mengatakan, "Bushra lak ya Ka'ab bin Malik. Kabar gembira bagi engkau hai Ka'ab bin Malik, kabar gembira bagi engkau Ka'ab bin Malik." Ketika mendengar kabar gembira yang sampai dari seorang sahabat kepada beliau, beliau ketika itu langsung sujud syukur. Ya. Kemudian beliau memastikan, ada apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah mengampunimu. Ya. Rasulullah SAW telah menerima taubatmu. Maka saking kegirangan tentunya ada haru, ada tangisan di situ. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik memberikan bajunya, dua helai bajunya kepada orang yang memberi kabar gembira tadi. Dan dia lupa rupanya dia tidak ada baju lagi. Ya, sudah terlanjang dada. Akhirnya dia pinjam ya baju saudaranya, diberikan baju saudaranya. Kemudian dia tadi datang ke hadapan Rasulullah SAW. Dan dia melihat. Awal pertama dia bertemu dengan Rasul, Rasulullah memberikan senyuman yang mesem. Ya, senyuman, tapi senyuman yang terlihat tidak suka. Tapi ketika itu, ketika Ka'ab bin Malik, ya, di hari ke-50-nya, ya, dalam pengasingannya dia berhadapan dengan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW terlihat senyumannya bagaikan rembulan di kegelapan malam. Begitu indah, begitu berseri senyuman Rasulullah SAW. Maka Ka'ab bin Malik bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah pemaafan ini, ampunan ini datang darimu atau dari Allah?" Maka kata Rasulullah SAW, ya, "Dari Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Sehingga Rasulullah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah dari ayat ke-117 sampai 119. Itulah ayat surat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan tiga orang yang tidak ikut di perang Tabuk, di antaranya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Allah memaafkan Ka'ab bin Malik dan justru Ka'ab bin Malik dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Dengan diabadikannya firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah tersebut yang dibaca sampai akhir zaman oleh anak manusia yang ada di muka bumi. Ini bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang ketika terjatuh ke dalam dosa, dia bertaubat dengan jujur taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bergembira atas hamba yang jujur taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din, rahimakumullah. Kalaulah Ka'ab bin Malik menanti pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan 50 hari yang begitu lamanya, dan beliau ketika itu, ya, masih dalam keadaan, ya, was-was, kalau bisa saja Allah memutuskan, ya, bahwasanya beliau min ahli nar. Tapi Allah Subhanahu wa taala jawab segera. Lalu bagaimana dengan kita, barakallahu fikum, yang mana kita terjatuh ke dalam dosa dalam keadaan kita tidak tahu apakah, ya, di mana keadaan kita, di mana akhir hidup kita, di mana nanti tempat kita, dalam an-nar ataukah dalam jannah. Sampai sekarang kita belum tahu keadaan kita di mana. Dalam keadaan ketika kita terjatuh dalam dosa, kita masih bisa tertawa. Ketika kita terjatuh dalam dosa, kita masih bisa bercanda. Tidak ada tangisan, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, ya, keadaan kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah ada tertulis keadaan fulan bin fulan min ahli jannah, fulan bin fulan min ahli nar. Ya. Kita tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita. Ke ikhwani fi din, rahimakumullah. Yang dimaksudkan Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengajak kita untuk menjadi seorang mukmin yang jujur ketika terjatuh kepada dosa, tangisilah dosa itu. Sesalilah dosa itu. Naam. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala bergembira kepada orang-orang yang menyesali perbuatan dosanya, bergembira kepada orang yang menangis terhadap dosa yang dia lakukan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, begitu mulianya orang-orang yang terjatuh kepada dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka dan Allah angkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, setelah Imam Al-Qayyim menyebutkan seorang yang terjatuh kepada dosa bisa masuk dalam jannah, bisa masuk dalam syurga sebagaimana ya hal-hal yang terjadi, rasa-rasa yang dimunculkan tadi dari pelaku dosa tersebut, ya, maka sekarang kebalikannya. Kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, "Wa yaf'alul hasanah fala yazalu yamunnu biha 'ala rabbih." Dan seorang hamba yang melakukan kebaikan, ya, dia terus-menerus, ya, dia ungkit-ungkit kebaikan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tanda-tanda orang yang melakukan kebaikan, tapi justru dengan kebaikan tersebut dia menjadi min ahli nar, termasuk daripada penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebabnya apa? Dia selalu mengungkit-ungkit kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? Contohnya dia merasa bangga dengan banyaknya amalan yang dilakukan, merasa tenang, ya, seolah-olah amalannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengungkit-ungkit itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ada tiga orang yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada orang yang pertama, seorang yang ketika hidupnya dikenal sebagai seorang mujahid fi sabilillah. Masya Allah. Seorang mujahid fi sabilillah, sehingga orang bangga terhadap dirinya. Dia dijadikan sebagai pahlawan pejuang Islam. Maka ketika ditanya kepada dirinya, apa yang membuat orang-orang, apa yang membuat orang-orang begitu, ataupun apa yang telah engkau dapatkan dari orang-orang tersebut sehingga engkau disebut sebagai seorang yang jihad, mujahid fi sabilillah, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjawab, dulu ketika hidup aku berjuang di jalanmu ya Allah, dan aku mati di jalanmu ya Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau telah berdusta. Justru engkau berjihad atau engkau melakukan amal ini agar engkau ingin dikatakan sebagai jari, sebagai seorang pemberani. Engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi agar engkau ingin dikenang, dipuji menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang pemberani dalam Islam. Maka dia pun diseret ke dalam api neraka. Kemudian orang yang kedua, seorang yang alim. Dia belajar Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran. Kemudian dia dipuji dengan sanjungan Syekhul Islam, Al-Allama, Al-Mujaddid dan segala macamnya. Al-Faqih, Muhaddith. Ketika masa hidupnya. Maka dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat orang-orang, apa yang telah kau lakukan di dunia sehingga orang-orang memanggilmu sebagai demikian dan demikian, seorang alim. Katanya, aku ketika di dunia belajar, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran karenamu ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau telah berdusta. Justru engkau melakukan itu agar engkau dikatakan sebagai seorang yang alim. Masya Allah. Kemudian dia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian orang yang ketiga, barakallahu fikum, orang yang dikenal sebagai seorang yang dermawan, ahlul infaq, masya Allah, hartanya dia persembahkan untuk Islam, untuk dakwah Islam. Maka ketika ditanya apa yang engkau lakukan ketika di dunia sehingga orang menyebutku sebagai seorang yang jawad, sebagai seorang yang dermawan, aku berinfak di jalanmu ya Allah. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadzabta, engkau telah berdusta, justru engkau melakukan amalan tersebut agar engkau mendapatkan pujian sebagai seorang yang jawad, sebagai seorang yang dermawan. Dia pun dilempar ya ke dalam api neraka. Ini bukti bahwasanya seseorang yang melakukan kebaikan, justru dengan kebaikan tersebut dia mampu diseret ke dalam api neraka. Karena dia terus mengungkit-ungkit itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa bahwasanya amalan yang telah dilakukan itu adalah amalan yang begitu banyak, yang tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyeretnya ke dalam api neraka. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa yataqabbaru biha, dan dia menyombongkan diri dengan amalan kebaikan tersebut. Wa yara nafsahu, dan dia melihat dirinya seolah dirinya hebat. Melihat dirinya karena aku melakukan kebaikan. Nih, lihat contoh saya. Masyaallah. Ya. Wa ya'jibu biha, dan dia ujub terhadap kebaikan tersebut. Dia bangga diri terhadap kebaikan tersebut yang dilakukan tersebut. Wa yastathilu biha, dan dia menyombongkan diri dengan kebaikan yang dia lakukan. Wa yaqul, dan orang ini mengatakan, fa'altu wa fa'altu, aku telah melakukan ini, aku telah melakukan itu. Fayurithuhu minal 'ujub wal kibr wal fakhr wal istitalah ma yakunu sababa halakih. Dan perbuatan yang demikian, rasa yang dia ungkapkan demikian, justru itu perbuatan yang mewariskan sifat ujub, sifat sombong, sifat bangga, sifat angkuh, dan yang menjadi sebab kebinasaannya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, dua hal yang secara zahirnya ya begitu berbeda. Secara zahir orang melihat ketika si fulan melakukan kemaksiatan, wah ini tanda-tanda penghuni neraka. Ya. Atau bahkan ada yang menta'yin, wah si fulan min ahli nar, lihat dia seorang yang melakukan kemaksiatan terus-menerus. Demikian pula ketika secara zahir si fulan, seorang tersebut melihat si fulan, masya Allah orang ini dermawan, orang ini suka berinfak segala macamnya, ini min ahli jannah. Adapun mereka tidak mengetahui hati-hati mereka, apa yang ada dalam hati mereka. Mungkin terkadang si fulan terjatuh kepada kemaksiatan, tapi hatinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan dia bertobat, tentunya tidak bilang-bilang kepada orang itu. Dia bangun di sepertiga malam terakhir. Dia sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berikhtilat. Dia berdua-duaan hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dia diampuni, dimaafkan dari segala dosa-dosanya. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kabiran wa kathiran la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min rabbik warhamni innaka antar ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah mendzalimi diriku sendiri. Ini doa i'tiraf. Doa pengakuan seorang hamba, dan doa seperti ini paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mengakui perbuatan dosa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang dia lahirkan untuk mendzalimi dirinya sendiri. Dia akui. Ya Allah, sungguh aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kedzaliman yang banyak, yang besar. Maka tidak ada satu zat pun yang mampu mengampuni diriku, memaafkan diriku kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah aku ya Allah. Ampunilah aku ya Allah dengan maghfirah darimu, dengan ampunan darimu. Dan rahmati aku ya Allah. Kalimat ampunan ditambah dengan rahmat. Kenapa demikian? Karena terkadang ikhwan fillah rahimakumullah, dosa yang begitu banyak kita lakukan, kalau kita hitung-hitung tidak akan mampu mendapat ampunan kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya meminta ampunan maghfirah, tapi mohon rahmatnya, belas kasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena begitu banyak dosa yang kita lakukan. Warhamni ya Allah. Innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Ya, seorang yang melakukan hal yang demikian, tentunya dia nam di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang terakhir, bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu bergembira ya dengan seorang hamba, sebagaimana dalam sebuah hadis yang juga panjang ya yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya ketika ya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat ya bergembira dengan taubat seorang hamba. Bagaimana bentuk gembiranya? Bentuk gembira Allah Subhanahu wa taala itu Allah gambarkan terhadap makhluknya, terhadap rasa yang dirasai oleh makhluknya. Artinya apa? Allah bukan seperti makhluknya. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Muntaimin ya, penjelasannya terhadap hadis ini. Ya. Jadi, gambarannya adalah seperti seorang makhluk, tapi tidak seperti makhluk. Ya. Cuman agar kita mendapatkan rasanya. Rasa gembira itu melebihi rasa tersebut. Rasa paling gembiranya seseorang. Apa contohnya permisalannya? Permisalannya adalah ketika seorang yang sedang memiliki unta yang begitu mewah. Di dalam unta tersebut terdapat makanan dan minuman yang begitu banyak. Yang mampu melengkapi perbekalannya di dalam safarnya. Kemudian ketika dia sedikit lengah, unta itu dan beserta makanan yang dia bawa dan minuman tersebut hilang. Kemudian dia menangis bersedih. Ya. Akhirnya dia ambil sepelepah kurma. Kemudian dia tidur di situ. Ya. Tanpa mencarinya. Sudah pasrah. Sudah gak tahu lagi gimana. Sudah pasrah. Gak tahu harus berbuat apa. Dia tidur. Ketika dia bangun, dia lihat untanya tadi sudah ada di sebelahnya. Sehingga begitu gembiranya dia. Tanpa dia berusaha, tanpa capek letih badannya untuk mencari, tiba-tiba unta yang membawa makanan dan minuman begitu banyaknya itu sudah ada di samping sebelah di tempat dia tidur. Maka begitu bergembiranya sampai dia salah ucap. Sampai dia salah ucap, ya Allah, Engkau adalah na'am, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia salah ucap. Saking gembiranya, bukan maksud untuk merendahkan Allah, tidak. Tapi saking gembiranya, ketika kembali harta yang begitu dia cintai, tanpa dia harus bersusah payah, tanpa harus menunggu lama, dengan dia tidur kena. Tidur pulas, ketika bangun sudah datang sendiri barangnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala gembiranya kepada seorang hamba yang melakukan dosa dan bertaubat kepadanya melebihi hal tersebut, jauh-jauh melebihi hal tersebut. Masyaallah. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Raihlah amalan taubat. Amalan yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika terjatuh kepada dosa sekali lagi, jangan sampai kita dikuasai oleh syaitan dengan terus terjatuh kepada dosa-dosa yang berikutnya. Tapi terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampun kepada Allah, dengan pengakuan dosa di hadapan Allah, dengan menangis di hadapan Allah dan memohon ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang ya yang ya at-tawwab, seorang yang sentiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga akhir hayat hidup kita Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, iblis laknatullah alaihi menangis sejadi-jadinya ketika melihat kita hamba yang terus terjatuh kepada kemaksiatan tapi tidak pernah nak berhenti untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ya jasad ini menutup mata dalam keadaan kita mati di atas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah berhasil memenangkan pertarungan melawan iblis karena iblis telah mengakui kekalahannya dengan bukti tangisannya di hadapan mayit yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naktafi bihadzal miqdar. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.